Jadi intinya para jemaah, kalau mau selamat dalam Islam ini, kita harus fokuskan kepada menuntut ilmu. Ilmu Quran, ilmu hadis dengan paham sahabat. Dan kita harus hati-hati dari yang namanya penyakit debat. Ini penyakit yang na'udzubillah di zaman kita sudah dianggap sebagai sebuah kesuksesan bila orang mampu menjalaninya. Di zaman sekarang sudah dianggap ini bukan penyakit, tapi ini adalah solusi. Ini adalah sebuah materi yang harus dipelajari generasi Islam. Debat. Padahal para jemaah yang saya muliakan, inilah satu-satunya penyakit pembuka, awal pembuka kesesatan dalam Islam. Debat. Debat itu akan melempar keraguan dalam hati para jemaah. Debat akan meragu-ragukan hati kita terhadap Islam. Debat akan membuat bimbangnya hati kita terhadap kebenaran. Kalau mau selamat, sekali lagi, tinggalkan debat, khususnya mendebatkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Tinggalkan itu. Dan mari kita kejar bersama ilmu sunnah ini. Mari kita belajar bersama ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.